Hanya kaulah permaisuriku, hanya kaulah teman hidupku, yang akan selalu ku sayang dalam susah ataupun senang. Dalam susah ataupun senang. Kaulah permaisuriku, hanya kaulah teman hidupku, yang akan selalu ku sayang dalam susah ataupun senang. Hai, dalam susah ataupun senang. Bahagia, oh juwita hatiku, mari kita bersama dayung bahtera cinta. Mari kita bersama bangun mahligai cinta. Hanya kaulah permaisuriku, hanya kaulah teman hidupku, yang akan selalu ku sayang dalam susah ataupun senang. Hai, dalam susah ataupun senang. Bahagia, oh juwita hatiku, mari kita bersama dayung bahtera cinta. Mari kita bersama bangun mahligai cinta. Hanya kaulah permaisuriku, hanya kaulah teman hidupku, yang akan selalu ku sayang dalam susah ataupun senang. Hai, dalam susah ataupun senang.